Tapi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala. Amma ba'd. Tadi dibahas atau kemarin dibahas tentang al-istishfa', meminta dukungan dalam memohon. Kalau meminta dukungan Nabi dalam memohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajar-wajar saja. Hanya saja kalau Nabi masih hidup, kita bisa datang kepadanya, ya Rasulullah, doakanlah pada Allah, bisa. Tapi setelah wafat, kita tidak bisa lagi berhubungan yang sudah wafat, maka kita berdoanya kepada Allah yang Maha Mendengar dan mengabulkan doa, dan berkata, ya Allah, aku meminta syafaat Nabimu. Aku meminta kepadamu agar aku bisa mendapatkan syafaat dari Nabimu. Baik. Berarti apa makna al-istishfa'? Wa amma al-istishfa'u bir-rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Adapun meminta dukungan Nabi untuk meminta kepada Allah ketika hidupnya, fal muradu bihi, ketika hidupnya Nabi, maka yang dimaukan adalah istijlabu du'ae, bahwa yang dimaksud adalah meminta doa beliau. Walaysa khasan bihi, kalau ketika masih hidup tidak khusus pada Nabi SAW, bisa juga kepada yang lainnya dari orang-orang yang saleh, boleh kita berkata padanya, walaupun tidak dianjurkan, karena yang dianjurkan adalah masing-masing berdoa kepada Allah Ta'ala. Tetapi kepada Rasulullah SAW sangat wajar, karena beliau adalah seorang yang paling dicintai oleh Allah dan kekasih Allah. Doanya terkabul. Sedangkan manusia lainnya, hendaklah kita berupaya untuk meminta pada Allah Ta'ala. Kalaupun kita tidak langsung meminta pada Allah, tetapi kita datangi orang soleh, ya Syekh Fulan, doakan aku demikian. Boleh. Yang demikian, barakallahu fikum, ketika masih hidupnya. Kalau sudah wafat, inqata'a amaluhu, terputus amalannya. Sudah tidak berhubungan dengan orang hidup. Maka enggak bisa kita datang ke kuburannya dan berkata, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, mintakanlah kepada Allah. Tak bisa. Engkau berbicara dengan orang mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, kata Allah. Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Naam. La tasma'ul mauta wala tusmi'us summad du'a. Engkau enggak akan bisa memperdengarkan pada orang mati, dan enggak mungkin orang tuli mendengar. Artinya, kalau sudah terputus dengan wafat, inqata'a amaluhu, sebagaimana dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatun jariyah, amalan yang terus-menerus mengalir faedahnya. Waladun salih yad'u lahu, anak yang salih yang mendoakan padanya. Dan ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Itu yang masih mengalir pahalanya kepada orang yang sudah wafat. Adapun selain itu, kembali pada hukum asalnya, in qata'a amaluhu, terputus amalannya, maka ketika masih hidup tidak mengapa. Sebagaimana ketika wabah paceklik terjadi di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau mengumpulkan manusia salat istisqa, disebutkan dengan kalimat, ya Allah, di sini ada anak paman Rasulullah, di sini ada si fulan dan si fulan yang ikut meminta kepadamu. Apa maknanya? Agar dikabulkan, diiringkan doa kita dengan doa orang soleh tadi, disebutkan. Dan itu istisqa fi hayatihi, di masa hidupnya mereka. Bal kullu hayyin salihin yurja an yustajabu lahu, bahkan semua orang yang saleh yang masih hidup kita harapkan doanya terkabul. Fala ba'sa an yatluba minhu, maka tidak mengapa untuk meminta kepada orang yang saleh, an yad'a lis-sa'il, agar berdoa untuk orang yang meminta tadi, bil matalibil khassah awil 'ammah, tidak mengapa untuk meminta didoakan agar dia mendoakan untuknya dengan matalibil khassah, permintaan-permintaan khusus, awil 'ammah, atau permintaan-permintaan umum. Permintaan khusus adalah untuk pribadinya, doakan agar aku begini, agar aku begitu. Itu matalibul khassah. Kalau matalibul 'ammah, doakan agar musibah pandemi ini cepat hilang. Doakan agar negeri ini menjadi makmur ila akhirnya. Ini barakallahu fikum matalib 'ammah. Silakan, tidak mengapa. Apa syaratnya? Selama mereka masih hidup dan bisa berdoa. Kama qala Nabi SAW li Umar, sebagaimana Nabi mengatakan pada Umar, lama arada an ya'tamira min al-Madinah, ketika Nabi SAW berkata pada Umar, ketika Umar akan umrah ke Madinah. Dari Madinah maksud saya. Ketika akan umrah dari Madinah. Kata Nabi SAW, la tansana ya ukhayya min salihi du'aik, jangan lupakan kami wahai saudaraku dari kebaikan doamu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Tirmidzi fil Jami', dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis hasanun sahih. Ikhwan ibn na'azakumullah, pernah ditanyakan hal ini kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Wa kuntu hadiran, dan aku hadir di sana ketika itu. Apa hukumnya meminta doa pada orang lain? Dengan dalil Rasulullah SAW berkata pada Umar dengan kalimat la tansana ya ukhayya min salihi du'aik. Dijawab oleh beliau dengan dua jawaban. Kata beliau, jawaban pertama bahwa hadis ini ada kelemahan sehingga tidak bisa jadi hujjah. Kalaupun sahih, kalau ternyata ini jawaban kedua, kalau ternyata hadis ini sahih, maka yang dimaksud oleh Nabi adalah jangan lupakan aku pada doamu, mana jangan lupa salawat. Berarti bukan untuk kepentingan Nabi, tapi justru untuk kepentingan Umar. Ya Umar, jangan lupa bersalawat kepadaku dalam doamu. Jangan lupa engkau mendoakan aku dalam doamu, yakni dengan mengucapkan doa salawat. Dan itu untuk kebaikan Umar sendiri radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Sehingga jangan terkesan Nabi kok minta doa sama Umar, kok turun bukan naik. Harusnya Umar minta doa pada Nabi. Maka itu jawabannya. Pertama, beberapa ulama menganggapnya dhaif. Wa in sahha, kalau ternyata sahih, itu bukan meminta doa tapi mengajarkan jangan lupakan aku, mana jangan lupakan doa salawat, dan itu untuk kepentingan kamu dan seluruh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, kalau kalian berdoa jangan lupa salawat, mendoakan untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk saudaramu, untuk kerabatmu, tapi kau lupa doakan untuk Nabi dengan salawat, itu bakhil. Barakallahu fikum. Kalau masih hidup tidak mengapa untuk mengatakan jangan lupakan aku dalam doamu. Wa ammal mayyit, adapun kalau sudah mati, fa inama yushra fi haqqihi ad-du'a lahu ala janazatihi. Kalau sudah meninggal, kalau sudah wafat, maka justru yang disyariatkan adalah bukan minta doa tetapi mendoakan dia, mendoakan si mayyit, mendoakan orang yang telah wafat tadi. Yushra fi haqqihi ad-du'a lahu, disyariatkan untuk mendoakan untuknya, ala janazatihi, mendoakan jenazahnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wasi' madkhalahu wakrim nuzulahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan doa-doa yang dianjarkan untuk mendoakan si mayit. Jangan terbalik, kamu yang masih hidup yang bisa berdoa malah meminta pada orang yang sudah wafat, yang in qata'a amaluhu, ya fulan doakan saya. Terbalik, kamu doakan dia. Maka yang disyariatkan adalah mendoakan jenazah. wa ala qabrihi, mendoakan pula terhadap kubur mereka, assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Wa fi ghairi dhalik, dan lain-lainnya yang disyariatkan. Wa hadha huwa alladhi yusra' fi haqqil mayyit, inilah yang disyariatkan terhadap orang yang telah mati. Inilah yang disyariatkan terhadap orang yang telah wafat. Amma du'a'uhu falam yusra'. Adapun kita berdoa meminta pada si mayit, maka itu tidak disyariatkan. Atau meminta si mayit agar berdoa, itu juga tidak disyariatkan. Apa bedanya yang pertama dengan kedua? Yang pertama, kita berdoa sama dia. Ya wali fulan, selamatkan aku. Ya syekh fulan, ya syekh maulana. Wahai orang soleh, wahai orang yang baik, aku meminta keselamatan, aku meminta keturunan, aku meminta. Ini doa kepada si mayit, syirik. Atau meminta agar si mayit berdoa. Ya syekh fulan, doakan kepada Allah. Ya syekh fulan, ini juga sama. Bahkan sebagian ulama menyatakan itu juga sama meminta dan berdoa pada si mayit. Loh, kan enggak sama. Kalau berdoa pada si mayit, wahai syekh fulan, tolonglah aku, itu buat berdoa pada si mayit. Ini enggak. Kita bilangnya sampaikan pada Allah agar begitu. Berarti saya bukan minta sama si mayit, minta sama Allah. Kata mereka, sebagian ulama berkata, kamu meminta pada si mayit, tapi minta disampaikan. Bukankah meminta disampaikan juga meminta? Meminta disampaikan meminta atau bukan meminta? Meminta. Kalau meminta berarti apa? Doa. Sampaikanlah, sampaikanlah pada Allah, sampaikanlah. Wahai mayit, sampaikanlah. Kamu berdoa pada si mayit, walaupun mintanya bukan minta emas, bukan minta keselamatan. Mintanya minta disampaikan, itu juga minta. Maka jangan meminta pada si mayit. Mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala amma du'a'uhu falam yushra'. Adapun berdoa pada orang mati tidak disyariatkan. Bal qad dalla al-kitab wa sunnah 'ala an-nahyi 'anhu wal wa'id 'alayh. Bahkan telah ditunjukkan dalam Quran dan sunnah larangan-larangan terhadap perbuatan yang demikian. Bahkan wa'id 'alayh, bahkan datang dalam hadis, dalam Quran, ancaman-ancaman atas orang yang minta pada orang mati. Sebagaimana ucapan Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قُطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ wala yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang berdoa kepada selain Allah, atau mereka-mereka yang dijadikan sebagai berhala yang mereka berdoa kepadanya, mereka memiliki sekian kelemahan. Yang mereka seru selain Allah memiliki kelemahan. Kelemahan pertama, ma yamlikuna min qutmir, mereka tidak memiliki apa yang kamu minta. Tidak memiliki apa yang kamu minta. Sekitmir pun, sekulit arinya biji korma yang enggak ada nilainya dan sangat kecilnya, sangat ringannya. Kedua, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalaupun mereka, kalaupun kau seru mereka, mereka toh enggak mendengar. Pertama, enggak memiliki. Kedua, tidak mendengar. La yasma'u du'aakum, enggak mendengar doa kalian. Ada enggak dua perkara ini, dua kelemahan ini pada mayit? Hah? Ada apa enggak ada? Ada. Mayit tidak memiliki. Tidak memiliki. Punya apa dia? Yang dipakainya dua helai atau tiga helai kain kafan saja, hancur dimakan tanah, dia gak bisa berbuat apa-apa. Iya kan? Mayit. Kedua, la yasma'u du'a'akum, tidak mendengar doa kalian. dengan ayat-ayat tadi sudah sangat jelas. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau enggak bisa menjadikan orang di kubur mendengar. La tusmi'ul mauta wa la tasma'us summa ad-du'a. Engkau enggak akan bisa memperdengarkan ucapan kalian pada orang mati. Itu kedua. Pada orang mati ada. Yang ketiga, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun bisa mendengar, enggak akan bisa mengabulkan. Kalaupun bisa mendengar, enggak akan bisa mengabulkan. Kamu panggil-panggil dia, ya Syekh, ya Waliullah, ya Mayyit, ya Jenazah. Tolong begini, tolong begitu. Ternyata dijadikan mendengar misalnya. Allah takdirkan bisa mendengar. Ya enggak bisa apa-apa. Aduh, itu kenapa minta sama saya? Usai sudah mati, justru akan marah-marah. Mintalah pada orang hidup yang bisa berbuat, yang bisa membantu kamu. Mintalah pada Allah yang ala kulli syai'in qadir. Kelemahan ketiga, tidak bisa mengabulkan permintaan. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bi syirkikum. Yang keempat, yang disembah ini atau yang dijadikan sebagai sesembahan, yang dia meminta kepadanya, berdoa kepadanya, akan mengingkari kesyirikan kalian nanti yaumul qiyamah. Mayit-mayit tadi setelah wafat, kemudian ada orang yang berdoa padanya, minta kepadanya, nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Apakah akan mendukung orang yang berdoa kepadanya? Tidak sama sekali. Mengapa tidak mendukung orang yang berdoa padanya? Karena saat itu mereka semuanya mukminin, semuanya beriman. Ketika sudah melihat surga dan neraka, melihat hisab, melihat mahsyar, semuanya beriman pada Allah Ta'ala. Maka dia akan menyalahkan orang yang berdoa kepadanya. Kenapa kamu berdoa pada saya? Kenapa enggak kepada Allah berdoanya? Apa salahku? Saling salah menyalahkan, saling tuduh-menuduh ketika itu. Al-ahibba'u yawma'idin ba'duhum liba'd adu. Semua yang tadinya cinta-mencintai saja, nanti pada hari kiamat saling bermusuhan. Karena tidak di atas iman, tidak di atas hak. Maka saling salah menyalahkan. Apalagi yang satu saleh, yang satu syirik. Ya pasti. Apa contohnya? Yang satu soleh mengingkari orang yang menyekutukannya. Contohnya yang sangat jelas adalah Nabiullah, Nabi Isa alaihissalam. Akan Allah tanya nanti kepada Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau menyuruh mereka jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa mengingkari. Ini yang dikatakan tadi oleh Allah, yakfuruna bisyirkikum. Isa mengingkari. Ya Allah, enggak pantas bagiku untuk kami ucapkan illa bihaq, kecuali dengan kebenaran. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalaupun aku mengucapkannya, engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa ma a'lamu ma fi nafsik. Aku tahu apa yang engkau tahu apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Mengingkari. Malaikat-malaikat yang oleh musyrikin dijadikan sebagai anak-anak perempuan Allah, yaumul qiyamah juga mengingkari. Inni bari'un minhum. Aku berlepas diri dari mereka. Bal ya'budunal jin. Bahkan mereka itu menyembah jin, menyembah syaitan, bukan menyembah kami. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, pengingkaran orang-orang saleh, malaikat yang saleh, yakni makhluk yang saleh, terhadap mereka yang berdoa kepadanya. Fabayyana ta'ala anna du'a man la yasma' wa la yastajib syirkun. Di sini dijelaskan dalam ayat ini, dalam surat Fatir ayat 13, bahwa doanya orang kepada orang yang tidak bisa mendengar, kepada orang yang tidak mungkin mengabulkan doa, adalah syirik. Wa yakfur bihi al-mad'u yawm al-qiyamah. Bahkan justru yang didoainya ini akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya nanti yawm al-qiyamah. Demikian pula orang mati tadi. Orang mati tidak mendengar dan tidak bisa mengabulkan doa. Siapa yang berdoa kepada orang mati, maka berarti dia jatuh ke dalam kesyirikan. Dan orang mati itu sendiri akan mengingkari orang-orang yang berdoa kepadanya. Ayun kiru wa yu'adi man fa'alahu. Yakni orang-orang yang telah wafat tadi akan mengingkari dan akan yu'adi, akan memusuhi orang-orang yang melakukannya. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Nanti ketika dikumpulkan manusia, idza husyira an-nas kanu lahum a'daan, niscaya mereka nanti akan menjadi musuh-musuhnya. Jadi justru sesembahannya jadi musuhnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka nanti akan menjadi kafir mengingkari. Kafir bermakna mengingkari. Akan mengkufuri, yakni mengingkari ibadah mereka kepadanya. Kenapa kalian beribadah kepadaku? Mengapa kalian meminta dan berdoa kepadaku? Fa kullu mayyitin aw ghaibin la yasma'u wa la yastajib wa la yanfa' wa la yadur. Maka ini ayat mengenai semuanya. Yang tidak bisa mengabulkan doa, yang tidak bisa mendengar orang yang berdoa, semuanya terkena ayat ini. Fa kullu mayyitin aw ghaib, semua yang sudah mati atau orang yang tidak ada, la yasma' wa la yastajib, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan doa, la yanfa' wa la yadur, tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa juga menentukan madarat, mereka semuanya akan mengingkari penyembah-penyembahnya, akan mengingkari pendoa-pendoa yang berdoa kepadanya. Wassahabah radhiyallahu ta'ala anhum, la siyama ahlus sawabiq minhum kal khulafa'ir rasyidin lam yunqal an ahadin minhum wala an ghairihim annahum anzalu hajatahum bin nabi sallallahu ba'da wafatih. Para sahabat sebagai contoh generasi pertama dan utama, semoga Allah meridhai mereka. La siyama ahlus sawabiq, khususnya generasi pertamanya, sabiqinal awwalin. Di antaranya empat khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, lam yunqal an ahadin minhum wala an ghairihim. Tidak dinukil dari mereka, tidak pula dinukil dari salah seorang mereka, tidak pula dinukil dari selain mereka dari para sahabat, bahwa mereka membawa hajat-hajat mereka dan kemudian diarahkannya kepada Nabi setelah wafatnya. Gak ada. Tidak dinukil. Tidak diriwayatkan. Ada sahabat datang pada Nabi, kemudian ke kuburan Nabi maksud saya, kemudian memanggil-manggil di kuburannya, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Gak ada. Ketika hidupnya, naam. Mereka berdatangan menyatakan, ya Rasulullah, doakanlah pada Allah, ya Rasulullah. Itu terjadi. Tetapi setelah wafat, lam yunqal anhum, tidak dinukil dari mereka sedikit pun, hatta fi awqatil jadab, bahkan pada waktu-waktu paceklik. Al-jadab adalah kemarau panjang paceklik, wabah bencana paceklik. Tidak mereka datang pada kuburan Nabi kemudian memanggil-manggil, ya Rasulullah, doakan aku. Gak ada. Subhanallah. Satu riwayat pun. Kalau itu jadi kebiasaan mereka, mesti akan ada riwayat. Mesti akan ada hadis diriwayatkan dari fulan an fulan, bahwa Umar datang, bahwa Abu Bakar datang, bahwa sahabat fulani datang. Gak ada. Satu-satunya yang dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah A'rabi. Di masa jauh setelah Nabi datang ke kuburan Nabi kemudian memanggil-manggilnya, pertanyaannya, apakah itu jadi hujjah? Tidak. Mengapa tidak jadi hujjah? Pertama, enggak terbukti kalau dia sahabat. yang mendapatkan ilmu dari Nabi SAW secara langsung, tidak ada. Kedua, majhul, siapa dia kita tidak tahu. Ketiga, A'rabi, ditulis A'rabi. Orang A'rabi itu orang-orang yang biasanya tidak mengetahui ilmu atau sedikit ilmu. Dan itu sering terjadi. Sehingga Rasulullah SAW, Masya Allah, diberi oleh Allah kesabaran untuk menghadapi mereka. Yang tingkah-tingkahnya kadang-kadang menjengkelkan. Itu A'rabi. Apakah kita akan beragama dengan agamanya orang-orang A'rabi, atau kita beragama dengan agamanya para sahabat kiram, muhajirin wal ansar? Khamilu bidina azakumullah. Ditambah lagi, riwayat tersebut mengisahkan bahwa dia bermimpi. Apakah mimpi bisa jadi dalil? Setelah datang memohon ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kemudian dia bermimpi ketemu Nabi dan dikabulkan. Apakah itu jadi dalil? Mimpi yang jadi dalil hanya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang bisa jadi hujjah. Kalau mimpinya seorang majhul, tidak jelas siapa dia, A'rabi, dan jauh dari masa sahabat, ini barakallahu fikum, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala a'lam. Kama waqa'a li Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana pernah terjadi di zaman Umar, kemarau panjang, paceklik. Lama kharaja liyastasqi bin nas, ketika beliau keluar untuk mengadakan salat istisqa bersama manusia, kharaja bil Abbas, Umar membawa Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Fa'amarahu an yastasqi, kemudian berdoa kepada Allah dan menyuruh paman Nabi berdoa. Engkau berdoa, baca. Li'annahu hayyun hadirun yad'u rabbahu. Karena Abbas waktu itu masih hidup, radhiyallahu ta'ala anhu. Hadir di situ, tidak gaib. Dan bisa mengucapkan doanya. Falau jaza an yustaqa bi ahadin. Kalau saja boleh meminta doa kepada orang yang mati. Kalau saja boleh berdoa atau meminta didoakan oleh orang yang mati, niscaya yang paling pantas untuk didatangi siapa? Rasulullah SAW. Kalau saja boleh meminta pada orang mati, doakanlah kepada Allah. Kalau boleh dengan siapapun yang mati, ba'da wafati, la yastasqi Umar fis sabiqin al awwalin. Niscaya Umar enggak akan meminta didoakan kepada sabiqin al awwalin, tetapi justru akan datang kepada Nabi SAW. Niscaya Umar akan meminta didoakan oleh orang-orang yang lebih tinggi lagi dari sabiqin al-awwalin. Kepada Abu Bakar misalnya kuburannya, ke kuburannya Uthman, ke kuburannya Masya Allah, atau ke kuburannya Nabi. Karena mereka semua sudah wafat radhiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sudah wafat semua, maka Umar mengambil yang hidup, yaitu Abbas. Ya Abbas, berdoalah kepada Allah, kami mengaminkan. Bihadha yadhhar al-farqu bainal hayy wal mayyit. Dari sini terlihatlah perbedaan antara yang mati dan yang hidup. Minta didoakan pada orang yang hidup, silakan. Tapi minta didoakan oleh orang mati, itu tidak diajarkan. Li'annal maqsud minal hayy du'a'uhu idza kana hadira. Karena yang dimaksud kepada orang yang hidup adalah agar dia berdoa dengan lidahnya yang masih berfungsi, dengan pikirannya yang juga masih berfungsi, dengan hatinya yang dipenuhi dengan keimanan. Masya Allah. Fa innahum fil haqiqah innama tawajjahu ilallah. Karena mereka semuanya hakikatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kepada Allah dengan doa dan dibantu dengan orang saleh agar dia berdoa juga. Mimman yad'uhu wa yatadarra ilaih. Siapa-siapa yang berdoa dan tunduk kepadanya. Wahum kadhalika yad'una rabbahum. Maka mereka pun masing-masing sendiri berdoa kepada Allah dan juga didukung dengan orang soleh tadi juga berdoa pada Allah, baru itu namanya istashfa'a yastashfi'u. Faman ta'addal masyru' ila ma la yushra', man ta'addal masyru' ila al-mamnu' dhalla wa adalla. Siapa yang melampaui apa yang disyariatkan kepada apa yang dilarang, dhalla, dia akan sesat. Wa adalla, dan menyesatkan orang lain. Falau kana du'aul mayit khairan, kalau saja meminta berdoa pada orang mayit atau meminta kepada mayit untuk berdoa khairan, kalau itu baik, lakana sahabah ilaihi asbaq, niscaya para sahabat akan lebih dulu meminta pada orang mati agar berdoa. Wa alaihi ahras, niscaya akan lebih lagi mementingkan. Itu para sahabat akan lebih-lebih lagi bersungguh-sungguh. Wabihim aliyak, niscaya para sahabat lebih pantas untuk mendatangi kuburan dan meminta agar mereka berdoa kalau itu disyariatkan. Wabihaktihi a'lam wa aqwam, dan kalau saja boleh, mereka tentang itu lebih tahu, lebih lurus. Faman tamassaka bikitabillahi naja, siapa yang berpegang dengan kitabullah, dia selamat. Waman tarakahu wa'tamada ala aqlihi halak, dan siapa yang meninggalkan kitabullah dan hanya bersandar pada akalnya, halak, dia akan binasa. Wabillahi taufiq. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai satu bab. Berarti apa kewajibannya? Menghafal matan. Alhamdulillah matannya tidak panjang. Hampir sama dengan menghafal hadis saja. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.